Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Segala puji memang hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan. Dalam keadaan senang maupun susah. Dalam keadaan segar bugar maupun letih lelah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara, rasanya bahagia sekali hati saya saat ini. Ada rasa syukur di hati saya karena perjumpaan kita saat ini. Nanti kita bisa berbincang-bincang panjang tentang masalah kita dari A sampai Z. Kita bisa duduk-duduk bersama di sini karena ada cerita yang ingin saya sampaikan kepadamu. Suatu malam, dua orang datang ke rumah saya. Sebenarnya bukan dua orang, akan tetapi yang ingin saya sampaikan kepada Anda saat ini adalah tentang dua orang ini. Setelah memperkenalkan diri, mereka kemudian berbincang-bincang ringan, sekedar sebagai penghias pertemuan. Ya, biasa, basa-basi kadang-kadang diperlukan juga dalam pertemuan. Akan tetapi, saya melihat di wajah mereka ada kegelisahan. Sepertinya mereka sedang menunggu agar telinga-telinga yang tidak diharapkan, agar tamu-tamu lain yang datang bisa benar-benar menjauh dari mereka. Dari caranya duduk dan bicara, tahulah saya bahwa mereka sedang ada masalah yang sangat serius. Apa yang mereka cari? Biasanya mereka yang datang dengan wajah seperti itu sedang ingin menumpahkan curahan hati mereka, alias curhat. Setelah dirasa nyaman, mulailah mereka mengungkapkan masalah mereka. Ada keinginan yang besar untuk menikah, tetapi orang tua tak juga mengizinkan. Salah seorang di antaranya kemudian berkata, "Padahal saya sudah betul-betul mantap untuk menikah. Hidup seperti ini, Pak," katanya, "rasanya terlalu berat bagi saya. Sulit rasanya bagi saya untuk meredakan gejolak." Sahabat kita ini kemudian bercerita banyak tentang masalah beratnya yang ia hadapi saat ini. Ia sudah berusaha untuk meredam keinginannya dengan berusaha berpikir bahwa nikah saat kuliah bukanlah pilihan yang terbaik. Bahwa nikah saat kuliah adalah ide yang mustahil. Akan tetapi, dia berkata, "Masalahnya, saya tertarik dengan teman saya sefakultas," katanya. "Saya memang tidak bilang suka kepadanya, dan saya juga tidak pacaran, tapi saya tak sanggup menahan keinginan saya yang menggebu-gebu untuk menikah dengan dia. Padahal orang tua saya belum rela kalau saya menikah sekarang." Kalimat yang baru saja diucapkan tampaknya benar-benar merupakan beban yang menghimpit jiwanya. Ada kelegaan ketika ia akhirnya dapat berterus terang. Tetapi ini pun tampaknya belum cukup untuk meringankan beban perasaannya. Sejenak ia terdiam. Kemudian menarik nafas berat. Katanya, "Masalahnya juga, Pak, Kalau orang tua saya mengizinkan, saya tidak tahu apakah akhwat itu juga mau menerima saya. Saya rasanya sangat khawatir. Saya tidak siap kalau-kalau akhwat itu ternyata menolak saya, tidak mau menerima saya. Dia terdiam sejenak, lalu berkata lagi dengan pelan, "Apakah sebaiknya saya berhenti kuliah saja, Pak? Soalnya saya khawatir hati saya makin keruh saja. Kalau saya berhenti kuliah dan tidak lagi bertemu dengan dia, kan lama-lama saya bisa melupakan dia, sehingga saya tidak harus tersiksa batin seperti ini. Sekarang itu tidak mungkin, Pak. Ketika kuliah sama-sama, perasaan saya sungguh tidak dapat diredakan. Kalau saya duduk di belakangnya, mata saya tak berhenti memandang. Tapi kalau saya duduk di depan, pikiran saya terus berkecamuk. Sedang apa ya dia di belakang?" Saya terus terang, saya prihatin mendengar ceritanya. Masalah itu begitu berat ia hadapi, tetapi saya juga gemas terhadapnya. Tak habis pikir saya, mengapa sahabat kita ini dan juga sekian banyak sahabat kita yang lain sibuk menakut-nakuti diri mereka sendiri. Mengapa mereka menciptakan momok bagi diri mereka sendiri bahwa nikah saat kuliah berarti mengakhiri masa depan yang cemerlang? Siapa yang bilang bahwa nikah saat kuliah akan menyebabkan prestasi hancur berkeping-keping? Siapa? Siapa yang bilang? Sudah banyak contoh di hadapan kita. Mereka nikah saat kuliah, bahkan di awal-awal status mereka sebagai mahasiswa. Dan mereka menuai prestasi yang menakjubkan. Di saat yang sama, banyak yang membiarkan diri mereka tersiksa dengan menunda-nunda pernikahan, tetapi nyaris tak ada yang mereka dapatkan dari perkuliahan. Apa artinya? Bukan pernikahan yang membuat prestasi kita hancur. Bukan. Jika Anda memang memiliki orientasi akademis yang kuat, maka nikah yang betul-betul kita lakukan sebagai pilihan sadar tidak akan menjadi penghambat studi kita. Masalah bukan tidak ada, tetapi tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, kecuali jika kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah tidak akan memberi beban kepada kita kecuali sebatas kesanggupan kita. Inilah yang membedakan orang yang kuat tekadnya dengan mereka yang kerdil jiwanya. Mereka keder hanya karena persoalan-persoalan kecil yang mereka hadapi. Mereka keder hanya karena menghadapi sedikit persoalan yang merintangi jalannya. Saya teringat dengan sebuah ungkapan bijak. Winners face the problem as a challenge, losers as a burden. Orang-orang yang sukses, orang yang punya mental sukses, menghadapi masalah sebagai tantangan. Akan tetapi, orang-orang yang punya bakat gagal, melihat masalah sebagai hambatan. Orang-orang yang berbakat sukses, setelah memantapkan dirinya, akan berkata, "Memang, nikah saat kuliah mungkin akan menghadapi masalah, tetapi selalu ada jalan untuk menyelesaikannya. Sementara orang-orang yang kerdil jiwanya akan berkata, ya, bukan tidak mungkin sih. Bukan tidak mungkin nikah saat kuliah. Tapi ya berat. Pasti nanti akan banyak masalah. Inilah yang membedakan antara orang yang berbakat sukses dengan orang yang berbakat gagal. Lepas dari itu, usia berapa sebenarnya yang paling tepat untuk menikah? Teringatlah saya kepada Diana Epapalia and Selwyn Cosgrove. Diana Epapalia and Selwyn Cosgrove dalam buku Human Development mengemukakan, usia terbaik untuk menikah bagi perempuan adalah 19 sampai dengan 25 tahun. Sedangkan bagi laki-laki, usia 20 sampai dengan 25 tahun diharapkan sudah menikah. Ini, kata Papalia and Oates, adalah usia yang terbaik untuk menikah. Baik untuk memulai kehidupan rumah tangga, maupun untuk mengasuh anak pertama. Atau yang lazim dikenal sebagai the first time parenting. Senada dengan Papalia and Oates, Hoffman dan kawan-kawan menunjuk usia 20 sampai dengan 24 tahun sebagai saat yang terbaik untuk menikah. Selain untuk keutuhan rumah tangga, rentang usia ini juga paling baik untuk mengasuh anak pertama. Saya lalu teringat dengan tulisan Daniel Crittenden. Di dalam majalah Insight Magazine, edisi 22 Februari 1999, Crittenden mengatakan, "By marrying young, women will be happier as wives, mothers, and employees." Dengan menikah usia muda, kata Crittenden, wanita akan lebih bahagia sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai tenaga kerja. Crittenden juga merekomendasikan agar para wanita sebaiknya melahirkan paling lambat, kalau memungkinkan ini, melahirkan anak pertama adalah pada usia 23 tahun. Untuk itu, masyarakat dan lembaga pendidikan memiliki tugas mempersiapkan mereka sehingga mereka memiliki bekal memadai dalam mendidik anak maupun membangun rumah tangga. Persoalannya, apakah nikah dini hanya bermanfaat untuk wanita? Mari kita buka catatan dari Norman Springhall dan W. Andrew Collins dalam bukunya yang berjudul Adolescent Psychology. Kata Springhall and Collins, gejolak syahwat yang semula meledak-ledak akan berubah menjadi stabil ketika kita menikah dini. Boleh jadi seorang suami memiliki hasrat seks yang sangat tinggi. Akan tetapi ketika hasrat yang sangat tinggi itu stabil dan mendapatkan muaranya untuk menemukan persentuhan agung secara teratur dan halal atau legitimized, maka jiwanya akan tenang. Emosinya akan berubah menjadi lebih positif, sehingga ia dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya secara lebih optimal. Mereka bisa mengembangkan itu semua tanpa menemui hambatan-hambatan psikis yang berarti. Ini artinya bahwa sebenarnya bukan pernikahan dini yang menghambat pengembangan potensi diri, termasuk dalam hal ini adalah prestasi akademik. Justru sebaliknya, pernikahan dini seharusnya memacu kita untuk lebih maju. Kalau kemudian ada yang mengalami kemunduran setelah menikah dini, perlu dilacak sebab-sebabnya secara teliti dan detail. Maksudnya apa? Agar kita dapat memberikan terapi yang sempurna dan juga agar kita bisa mengetahui sebab-sebabnya secara akurat. Jangan sampai kita terburu-buru memberi kesimpulan, sementara kita belum mengkaji etiologinya atau akar sebab masalahnya. Di samping itu, pengkajian yang mendalam dan hati-hati diperlukan agar kita tidak terjebak pada oversimplifikasi atau penyederhanaan yang keterlaluan. Berkait dengan hal tersebut, saya sebenarnya sudah menuangkan di dalam buku Indahnya Pernikahan Dini tentang yang sukses dan yang terhempas. Bab ini saya maksudkan untuk mengidentifikasi apa saja yang menyebabkan seseorang sukses dalam pernikahan dini, dan apa saja yang membuat seseorang terpuruk dan terhempas. Sayangnya, kali ini kita belum punya banyak kesempatan untuk membahasnya. Yang bisa kita bahas sekarang adalah, jika psikologi merekomendasikan kita untuk menikah pada usia awal-awal 20-an, lalu bagaimana dengan agama? Berkenaan dengan itu, marilah kita ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya masyara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa 'alayhi bisawmi." Fa'innahu lahu wija'. Maknanya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mencapai kemampuan ba'ah, maka kawinlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu akan lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', dan barang siapa yang belum memiliki kemampuan istita'ah, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hadis yang 5. Sahabat-sahabat semuanya, saya ingin sedikit berbicara tentang pesan Nabi ini. Yang pertama adalah, ya ma'asyar syabab, wahai para syabab, siapakah yang dimaksud dengan syabab? Syabab adalah mereka yang berusia antara akil baligh, yakni ketika seseorang telah mencapai mimpi basah, seseorang telah mengalami mimpi basah, sampai usia 30 tahun qomariyah. Masalah ini perlu kita perhatikan, perbedaan antara qomariyah dengan syamsiyah. 1 tahun qomariyah lebih pendek daripada 1 tahun syamsiyah. Ini berarti kalau syabab itu adalah antara akil baligh sampai 30 tahun qomariyah, berarti kalau dihitung dengan cara penanggalan kita, yakni syamsiyah, jauh lebih singkat. Dengan demikian, berarti insya Allah Anda semua termasuk syabab. Dan karena Anda semua termasuk syabab, maka Anda termasuk yang diseru oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk segera nikah. Lanjutan dari hadis itu mengatakan, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian telah memiliki kemampuan untuk ba'ah. Apakah ba'ah itu? Banyak penafsiran tentang hal ini. Salah satunya dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menerangkan bahwa salah satu makna ba'ah adalah kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri. Ini berarti, kalau saya boleh mengasumsikan, Anda termasuk yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Anda tidak punya hasrat seksual, kalau Anda tidak punya gejolak, kalau Anda tidak mampu melakukannya, saya rasa hampir mustahil Anda mendengar kaset ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghadhu lil basar, karena yang demikian ini akan dapat menundukkan pandanganmu. Wa ahsanu lil farj, dan lebih dapat menjaga kemaluanmu. Kalau Anda menikah sekarang, karena Anda sudah syabab dan sudah memiliki kemampuan ba'ah, insya Allah kasus teman kita, sahabat kita yang datang ke rumah saya, yang tadi saya ceritakan di awal pertemuan kita, insya Allah tidak akan terjadi pada Anda. Akan tetapi, wa man lam yastati', bagaimana jika Anda belum memiliki istita'ah? Berkenaan dengan itu, mari kita bahas sejenak tentang apa yang disebut istita'ah. Di situ disebutkan, wa man lam yastati', dan barang siapa yang belum memiliki istita'ah. Istita'ah itu antara lain maknanya adalah kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan istri kita. Dari sinilah kemudian sebagian orang memaknai agar kita memiliki kemapanan ekonomi. Tapi apakah benar demikian yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saudara-saudara, marilah kita kenangkan ketika Asma binti Abu Bakar As-Siddiq menikah. Asma adalah putri dari seorang konglomerat. Ayahnya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang sangat kaya. Dan ia dinikahi oleh Zubair yang kata Asma, tidak ada orang yang lebih miskin daripada dia di dunia ini. Begitu miskinnya seorang Zubair, sampai-sampai Asma binti Abu Bakar As-Siddiq setiap hari harus membantu suaminya untuk mengambil air dari tempat yang jauh sekali. Setiap hari itu dilakukan. Dan itu ternyata tidak hanya terjadi pada Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah sampai menangis, pernah sampai gemetar, bukan hanya dia tapi juga anak-anaknya karena tak ada yang dapat dimakan secara memadai. Tetapi itu tidak menghalangi kehormatan mereka. Saudara-saudara, dengan demikian yang dimaksud dengan istita'ah bukanlah kemapanan ekonomi, melainkan kesiapan untuk memberi nafkah. Dan kesiapan untuk memberi nafkah sama sekali berbeda dengan memiliki pekerjaan tetap. Sangat berbeda antara pekerjaan tetap dengan tetap bekerja. Alhamdulillah, dulu ketika saya nikah, waktu itu saya masih kuliah dan istri saya juga masih kuliah. Saya juga belum punya pekerjaan tetap. Ketika saya masuki rumah kontrakan pertama saya, saya tidak akan pernah bisa melupakan itu. Sebuah rumah yang sangat mengesankan karena dinamis. Disebut dinamis karena kalau hujan, saya dan istri saya harus bergerak ke sana kemari untuk mencari tempat yang aman dari bocor. Tetapi disitulah kami membangun kehormatan. Disitulah cinta itu dipupuk. Dan disitulah justru romantisme-romantisme itu bermunculan, bermekaran di dalam rumah kami. Tetapi sekalipun rumah masih bocor, sekalipun keadaan ekonomi belum betul-betul mengesankan, tidaklah mulut ini bicara kepada sanak kerabat dan saudara-saudara dan juga orang tua kecuali untuk memberi kabar yang baik-baik saja. Bukan karena saya malu kepada Anda, tidak. Tak ada dalam pikiran kami. Akan tetapi, alangkah malu diri ini. Harus dikemanakan wajah ini Sementara saya meyakini dengan doa yang saya amalkan, Allahumma aghnini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah aku ya Allah dengan rezekimu yang halal dan jauhkanlah dari yang haram. Dan cukupilah pula aku ya Allah dengan keutamaan rezekimu amman siwak, sehingga tidak butuh aku kepada selain engkau ya Allah. Sebuah doa saudara-saudara, di satu sisi ia adalah permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, di sisi lain, sebuah doa sekaligus merupakan janji kepada Allah bahwa orang yang berdoa akan berlaku seperti ucapannya. Ketika saya berdoa, amman siwak, sehingga tidak butuh aku kepada selain engkau ya Allah, maka itu berarti saya juga berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa tidaklah mulut ini akan meminta, bahwa tidaklah mulut ini akan merengek mengeluhkan kebutuhan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saudara-saudara, ketika kita berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan datangkan perkara-perkara kepada kita sekedar untuk menakar apakah kita cukup bersungguh-sungguh dengan janji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, itu semua saya lalui. Ketika mengamalkan doa, Allahumma aghnini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak, datanglah kepada saya keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang cukup membuat air mata ini bisa jatuh, kalau saja hati tak cukup kuat untuk menahannya. Kalau saja hati ini tak cukup mantap untuk mengingat bahwa janji telah diucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kesulitan-kesulitan itu berlalu, maka Allah limpahkan rezeki yang membanjir kepada saya, kepada keluarga saya. Apa artinya? Artinya bahwa Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya untuk mencukupi kita dengan keutamaan rezekinya. Bukankah engkau ingat bahwa ketika Allah memerintahkan kepadamu untuk menikah, maka pada saat yang sama Allah juga berjanji kepadamu, yunihumullah min fadlih, akan mencukupi kebutuhan mereka, akan mencukupi kebutuhan orang yang baru berumah tangga itu dengan keutamaan rezekinya. Alhasil, saya rasa tak ada lagi alasan bagi kita untuk menunda-nunda karena belum punya pekerjaan tetap. Sungguh, hanya jiwa-jiwa yang kerdil dan mati yang tidak berani menatap hidup. Karenanya, saya ingin Anda tidak termasuk yang demikian. Tetaplah masa depan di hadapan Anda. Dan ingatlah bahwa Allah itu sangat dekat. Sekali engkau ingat bahwa Allah itu sangat dekat, dan engkau tidak melupakannya, engkau hanya meminta kepadanya, maka Allah akan menjadi penolongmu. Itu yang bisa ku sampaikan kepadamu, itu yang ku alami. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Oh ya, sudah siap-siap untuk menikah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.